ada Jorong Production, juga ada Arlida Putri New Palapa. Kau yang Boleh minta tepuk tangannya warga Binuang semuanya. Terima kasih.